Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama, Syekh Mu'ad bin Abdul Wahhab, yaitu Kitab Tauhid. Sekarang kita, kemarin sudah kita jelaskan bab yang ke-42, yaitu bab firman Allah Ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-andad huwa asyirku. Al-andad di dalam ayat ini maknanya adalah syirik. Wa huwa akhfa min dabi bin namli ala safati sauda fi dhulumatil lail. Yang mana kesyirikan ini lebih samar dari jejak kaki semut yang berjalan di batu yang hitam pada kegelapan yang malam. Kemudian beliau mencontohkan beberapa bentuk kesyirikan yang di dalamnya ada unsur menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang beliau contohkan adalah seperti seorang mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Dan demi Allah dan demi hidupmu ya fulan dan juga demi hidupku. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya pada lafaz ini mengandung dua bentuk kesyirikan. Yang pertama yaitu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ada unsur penyamaan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala pada kalimat ini wallahi wa hayatika diatafkan dengan huruf wau yang bermakna penyamaan. Kemudian pada pertemuan yang terlalu kita pun telah membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Maka ada baiknya sebelum kita lanjutkan dari contoh-contoh yang diberikan oleh Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat yang mulia ini, kita sedikit mengulang ya pembahasan hal-hal yang terkait dengan sumpah atau hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Di antaranya yang pertama, hukum-hukum yang terkait dengan sumpah adalah haramnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dari kesyirikan. Dan syiriknya bisa syirik asghar, bisa syirik akbar, tergantung keyakinan orang yang bersumpah. Apabila orang yang bersumpah ini dia meyakini atau dia mengagungkan zat yang dia sebut dalam rangka bersumpah ini tidak sampai kepada bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia lebih mengagungkan Allah dibandingkan zat yang dia sebutkan di dalam bersumpah, maka ini hukumnya adalah syirik asghar. Adapun yang syirik akbar, apabila dia mengagungkan zat yang dia sebutkan tatkala dia bersumpah sampai derajat ibadah, itu seperti dia mengagungkan zat tersebut sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Kemudian hukum yang terkait dengan sumpah yang kedua adalah haramnya bersumpah dengan nama Allah kadiban, dalam keadaan berdusta. Kemudian sumpah yang jenis ini dikatakan dinamakan dengan al-ghumus. Orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, wahia al-ghumus. Kenapa orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta kok dinamakan dengan al-ghumus? Ghumus itu kalau kita lihat di kamus artinya membenamkan. Karena ya orang yang bersumpah dengan nama selain Allah dengan nama Allah dalam keadaan dia berdusta, hakikatnya dia telah membenamkan dirinya kepada perbuatan dosa. Yang perbuatan dosa ini bisa membenamkan dirinya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang yang dia bersumpah dengan nama Allah, ya dalam keadaan dia berdusta, dinamakan dengan al-ghamus. Dan orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta, ya, ada dua sisi keharaman yang dia lakukan. Yang pertama adalah tatkala dia bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia berdusta, faqad istahana bi'azamatillahi ta'ala. Jadi orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, di dalamnya ada dua unsur keharaman. Yang pertama adalah dia berarti merendahkan atau merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wa annahu kadzabun. Dosa yang kedua karena dia adalah berdusta. Berdusta secara zatnya adalah haram, apalagi tatkala dia berdusta dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala, maka keharamannya lebih lagi. Walakinahu, di sini dijelaskan, akan tetapi bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta ashalu minal halfi bighairillahi walau kana shadiqan. Ya, lebih ringan dibandingkan dengan bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan perkataan Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, ya, la an ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Saya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta lebih saya sukai dibandingkan saya berdusta dengan nama selain Allah dalam keadaan saya jujur. Ya, dikarenakan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikarenakan bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia dusta, di dalamnya masih ada unsur tauhid. Ya, sementara orang yang dia bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur, di dalamnya ada unsur kesyirikan. Dan tentu kebaikan tauhid lebih besar dari kebaikan jujur. Ya. Di dalam orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta dan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan dia jujur, masing-masingnya ada kebaikan. Kalau yang pertama orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, kebaikannya adalah kebaikan tauhid. Adapun orang yang dia bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur, kebaikannya adalah kebaikan jujur. Sementara kebaikan tauhid itu a'dhamu min hasanati sidqi. Sementara kebaikan tauhid itu lebih besar daripada dibandingkan kebaikan jujur. Kemudian di dalam dua sumpah ini pun ada kejelekan masing-masingnya. Kalau kejelekan yang pertama, itu orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, ya, kejelekannya adalah dusta. Adapun yang kedua, kejelekannya adalah syirik. Dan tentu kejelekan syirik ini lebih besar daripada kejelekan berdusta. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, saya ya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta lebih saya sukai dibandingkan saya bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Kemudian hukum yang ketiga yang terkait dengan sumpah adalah haramnya orang yang dia tidak qanaah, tidak ridho terhadap orang yang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, apabila ada orang yang bersumpah kepada kita dengan nama Allah, ya, dengan catatan dalam keadaan dia jujur, maka haram bagi kita untuk menolaknya. Kalau ada orang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jujur, maka haram bagi kita untuk tidak ridho kepada orang tersebut. Tapi apabila ya kita ketahui akan kedustaannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sesol Simin, kalau jelas-jelas kedustaannya, maka tidak melazimkan bagi kita untuk mempercayainya. Ya. Kemudian apabila, yang kedua, apabila kemungkinan dustanya lebih besar, maka yang seperti ini pun tidak lazim bagi kita untuk mempercayainya, menerima sumpahnya. Kemudian yang ketiga, apabila dua perkaranya sama, kita masih ragu-ragu, 50%-50% antara kedustaan dan kejujurannya, maka pada saat ini wajib bagi kita untuk mempercayai atau menerima sumpah orang tersebut. Dan yang keempat dan kelima, tentu lagi kalau kemungkinan besarnya adalah dia jujur, bahkan memang dia 100% jujur, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian hukum yang keempat yang terkait dengan sumpah adalah haramnya banyak bersumpah, walau kana shadiqan, walaupun jujur, yaitu jika dia tidak memiliki hajat memang untuk bersumpah. Sisi pengharamannya karena di dalamnya ada unsur perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya kemarin sudah kita sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Salman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga jenis manusia yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama adalah Usaimitun Zanin, seorang yang sudah tua dia berzina. Kemudian yang kedua adalah Wa'ailun Mustakbirun, orang yang miskin dan dia sombong. Kemudian yang ketiga adalah Warajulun Ja'alallaha Bidha'atahu, dan seorang laki-laki yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpah, dan tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpah. Kemudian yang kelima, hukum yang terkait dengan sumpah, bolehnya kita bersumpah ya jika dalam keadaan jujur, wa indal hajah, dan tatkala kita memang membutuhkan untuk bersumpah. Kemudian kita masuk kepada contoh yang kedua yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, wa huwa an taqula, yaitu seperti Anda mengatakan qa'ifan watakulu watakula laula kulaibatu hadza la'atana al-lusus wa laula al-battu fid dari la'ata al-lusus. Di antara bentuk menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang mengatakan, seandainya tidak ada anjing kecil ini, niscaya lusus, yaitu maling, akan menemui kita atau akan masuk ke rumah kita. Dan seandainya tidak ada bebek ini, bebek di rumah ini, tentu maling sudah masuk ke dalam rumah, atau perkataan yang semisalnya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid, perkataan laula kulaibatu hada dan perkataan walaulal batu fidari, atau perkataan yang semisalnya, ya seandainya tidak ada orang yang ronda semalam, seandainya tidak ada antum, seandainya tidak ada satpam yang menjaga rumah kita, ataupun perkataan yang semisalnya, di dalamnya ada unsur kesyirikan. Dengan catatan, idza nadhara ila sabab dunal musabbib wa huwa Allah. Dengan catatan, jika orang yang mengucapkannya ini, dia hanya melihat kepada sebab. Dia semata-mata hanya menyandarkan kepada sebab dan tidak melihat sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau, jika orang yang mengucapkan hal ini dia bersandar kepada sebab yang syar'i, atau yang sebab ini adalah merupakan sebab yang hissi al-ma'lum, bisa dibuktikan secara qadari, maka pembahasannya sudah berlalu tatkala kita membahas bab yang sebelumnya, ya tentang perkataan laula fulan lam yakun kada. Ya. Maka kalau seandainya sebab ini adalah sebab yang syar'i atau yang hissi, ya, maka yang seperti ini tidak mengapa, dengan catatan dia tidak melupakan al-musabbib, yaitu sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana Syaikh Shalih Al-Utsaimin berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah mengatakan tentang Abu Thalib, beliau mengatakan laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib sudah berada di neraka yang paling bawah. Ya, jadi perinciannya, orang yang mengatakan laula kulaibatu hadza ini, kalau dia memang semata-mata melihatnya kepada sebab dan melupakan sang pencipta sebab, maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan. Akan tetapi apabila dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala dan sebabnya tersebut adalah sebab yang syar'i atau yang terbukti secara qadari, maka yang seperti ini tidak mengapa, dengan catatan dia masih bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini saya ingin mengatakan lakin ya qad yaqau fi qalbil insan, terkadang ya seorang manusia di dalam hatinya tatkala dia mengucapkan laula kada la hasala kada, seandainya bukan karena ini tentu tidak akan terjadi itu atau terjadi ini dan itu, ya tatkala dia ya mengatakan seperti ini, terkadang di dalam hatinya ada unsur kesyirikan, yaitu bersandar kepada sebab. Seringnya tatkala seseorang dia mendapatkan suatu nikmat ya, kemudian dia langsung menyandarkannya kepada sebab ya, seringnya yang seperti ini ya di dalam hatinya ada unsur penyandaran kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya tatkala kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara seseorang atau perantara suatu sebab, maka hendaklah terlebih dahulu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung kita sandarkan kepada sebab. Ya. Kemudian contoh yang ketiga yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas di dalam menafsirkan firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun," yaitu qaulur rajul li sahibihi, seperti perkataan seseorang kepada sahabatnya, "Masya Allah wa syi'ta." Ini karena kehendak Allah dan juga kehendak kamu. Wa qaulur rajul, dan juga perkataan seseorang, dia mengatakan laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan juga karena fulan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan la taj'al fiha fulanan, janganlah Anda menjadikan di dalam perkara tersebut si fulan ya, wa hadza kulluhu bihi syirkun, dan ini semuanya adalah di antara bentuk kesyirikan. Wa hadza kulluhu maksudnya adalah contoh-contoh yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas ya di dalam menafsirkan ayat ini, semuanya adalah bentuk kesyirikan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, di antara bentuk kesyirikan terkait dengan ucapan seseorang adalah dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta laulallahu wa fulan. Ya. Perkataan yang seperti ini tidaklah boleh diucapkan oleh seorang yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena di dalamnya ada unsur kesyirikan. Ya, hukum asalnya adalah kesyirikan yang asgar. Dijelaskan oleh beliau karena di dalam ucapan ini ya ada penggabungan antara Allah dengan selain Allah bil wawi, dengan huruf atop wawu. Ya. Yang mana huruf atop wawu ini taktadi at-tasrik awit taswiyah. Huruf atof wawu ini dia mengandung unsur tasrik, penyekutuan, awit taswiyah atau pensejajaran. Dan yang dibolehkan adalah dengan kalimat thumma, yang menunjukkan tartib, ya tidak menunjukkan tasrik atau taswiyah. Adapun hukumnya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, apabila sang pengucapnya dia meyakini bahwasanya orang yang dia sejajarkan dengan Allah dengan huruf wa'atab atab ini dia samakan dengan Allah di dalam masyia, di dalam kehendak, fa huwa syirkun akbar. Tatkala seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya kemudian orang yang mengucapkannya ini dia menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak orang yang dia atafkan ini, si fulan ini misalnya, maka ini hukumnya adalah syirik akbar. Wa illam ya'taqid dzalika wa taqada annallaha fawqa kulli syai'in fa huwa syirkun asghar. Tapi jika dia tidak meyakini demikian itu, dia meyakini bahwasanya Allah di atas segala sesuatu, ya kehendak Allah di atas kehendak makhluk, maka hukumnya adalah syirik asghar. Dan yang benar sebagaimana yang tidak kita jelaskan, sebagaimana yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kita mengucapkan Masya Allah thumma sya'a fulan, laulallahu thumma fulan, ya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la takulu masya Allah wa sya'a fulan, janganlah kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan, walakin kulu, akan tetapi katakanlah Masya Allah thumma sya'a fulan. Tapi katakanlah ini adalah merupakan kehendak Allah, baru kemudian kehendak fulan. Di dalam kitab I'anatul Mustafid di sini Syaikh Shalih Al-Fauzan memberikan faidah terkait dengan hadis yang tadi kita bacakan. Yang pertama adalah larangan mengatopkan kehendak makhluk atas kehendak Khalik Allah dengan huruf wawu. Dan yang boleh adalah mengatopkannya dengan huruf thumma. Adapun perbedaannya, kalau huruf wawu di dalamnya mengandung unsur tasrik atau taswiya, pensejajaran, adapun thumma ini ya di dalamnya terkandung unsur tartib, urutan. Allah terlebih dahulu, baru kemudian kehendak makhluk. Tapi kalau dengan wawu, menunjukkan sama antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, di dalam hadis tersebut, adanya dalil akan penetapan masyiah bagi makhluk. Hal ini membantah orang-orang Jabariyah, yang mereka mengatakan bahwasanya makhluk itu tidak memiliki masyiah kehendak. Bahwasanya makhluk itu mujbarun, musayyarun. Makhluk itu dipaksa ya, untuk melakukan sesuatu. Dia dijalankan, distir oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu ikhtiyarun wala masyiatun. Menurut orang-orang Jabariyah, makhluk itu tidak memiliki pilihan dan juga tidak memiliki kehendak. Maka ini adalah merupakan madhab yang sangat batil berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan Al-Quran dan maupun As-Sunnah. Yang nanti insyaAllah permasalahan seperti ini, insyaAllah ada babnya di dalam kitab ini, yaitu tentang hukum orang-orang yang mengingkari takdir. Adapun di sini diantaranya dalil yang dibawakan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin yang menunjukkan bahwasanya ya makhluk juga memiliki masyiah, akan tetapi kehendak atau masyiah makhluk itu setelah masyiah Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah surat Al-Insan ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat ini Allah menetapkan bahwasanya manusia juga memiliki kehendak. Akan tetapi pula Allah menetapkan bahwasanya kehendak manusia itu setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, adalah bahwasanya orang yang dia mencegah atas sesuatu, hendaklah dia menyebutkan ganti yang sahih, badal yang sahih. In kana lahu badilun, jika memang ada gantinya. Ya, tatkala di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengucapkan ibarah perkataan masya Allah wa syi'ta, kemudian Rasulullah pun menyebutkan gantinya, yaitu masya Allah thumma sya'a fulan. Dan ini pun jika in kana lahu badil, jika ada gantinya. Ya, kalau tidak ada gantinya maka jangan dipaksa-paksakan. Seperti misalnya ya kita mengharamkan yang namanya musik. Wah, ini enggak, kelihatannya enggak etis nih, kita harus ganti, ada harus ada gantinya. Oh ya, kalau musik Islami enggak apa-apa misalnya. Maka ini salah. Berarti badilnya enggak sahih. Ya, kalau ada badil yang sahih maka kita jelaskan in kana lahu badil. Ya, ini diantara contoh-contoh yang dibawakan oleh Ibnu Abbas tatkala beliau menafsirkan ayat yang mulia ini. Kemudian di sini dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid. Ini terus oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, "Hada ma qalahu Ibnu Abbas fi tafsiri hadhil ayah." Ini adalah apa-apa yang telah diucapkan oleh Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini. Yaitu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu ya dalam keadaan kalian mengetahui, yang mengetahui bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Ayat yang mulia ini melarang kepada seluruh manusia siapapun dia untuk menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, ya, tatkala Ibnu Abbas mencontohkan di antara bentuk menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya ini mencakup syirik akbar dan syirik asghar, akan tetapi Ibnu Abbas mencontohkan dengan kesyirikan yang asgar, tidak mencontohkan dengan kesyirikan yang akbar. Pun padahal ayat ini sebenarnya diturunkan kepada orang-orang musyrikin yang mereka melakukan kesyirikan yang akbar. Lalu kenapa Ibnu Abbas kok beliau mencontohkan kesyirikan yang asgar? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, ini sebagai bentuk peringatan ala ma huwa asyaddu minhu, atas sesuatu yang lebih parah dibandingkan syirik asgar, yaitu syirik akbar. Fa idza kana syirkul asgar la yajuz, fa kaifa idza bi syirkil akbar? Apabila kesyirikan yang asgar saja enggak boleh, tatkala kita menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana jika dengan kesyirikan yang akbar? Tentu tidak boleh lagi. Ya, tentu, dan peringatannya lebih keras lagi. Ya, ini di antara penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Iyanatul Mustafid. Kemudian beliau pun membawakan beberapa faedah dari dua ayat yang mulia ini, yaitu Al-Baqarah ayat 21 dan 22, dan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini. Di sini sekitar ada 6 fawaid yang beliau bawakan. Yang pertama, di antara faedah dari ayat Al-Baqarah ya, ayat 21 sampai 22 dan tafsiran dari Ibnu Abbas, yang pertama, an-tauhida huwa a'dhamu ma'murin bihi. Bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang paling besar yang Allah perintahkan. Li'anna Allah, alasannya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala bada'a bihi fi awwalin nida'in fil mushaf al-karim. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memulai dengannya perintah untuk bertauhid pada awal nida, seruan. Ya ayuhan nas, ya, ini seruan yang pertama yang ada dalam Al-Qur'an. Di dalam mushaf Al-Qur'an menyuruh untuk agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya tauhid ini adalah merupakan sebesar-besar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawali awalan nidanya memanggil manusia di dalam mushaf Al-Qur'an, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, di dalam dua ayat tersebut merupakan pendalilan akan tauhid rububiyah, pendalilan dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan tauhid uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan tauhid rububiyah. Ya, ini di antara faedahnya, ya, bahwasanya tauhid rububiyah adalah wasilah bagi seseorang untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Karena uluhiyah ini adalah ghaya, tujuan dari penciptaan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian faedah yang ketiga, beliau mengatakan annahu la yakfi al-amru bitauhid. Bahwasanya tidaklah cukup bagi seorang dai untuk memerintahkan kepada manusia hanya sekedar untuk bertauhid. Balabuda minan nahyi ani syirki. Tapi juga harus bagi dia untuk mencegah manusia dari perbuatan syirik. Enggak cukup kita mendakwakan tauhid dalam artian marilah kita beribadah kepada Allah, marilah kita beribadah kepada Allah, tapi tidak melarang manusia untuk tidak melakukan kesyirikan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang 21 mengatakan ubudu rabbakum, sembahlah rob kalian, perintah untuk bertauhid. Kemudian di akhir ayat yang ke-22 Allah mengatakan apa? Fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad, sekutu-sekutu. Ini larangan untuk melakukan kesyirikan. Maka beliau mengatakan faddalla ala annahu la budda minal jam'i bainal amrayni. Maka hal ini menunjukkan harusnya untuk menggabungkan dua perkara ini, yaitu perintah untuk bertauhid dan larangan untuk menjauhi kesyirikan. Dan di dalam Al-Qur'an yang seperti ini banyak sekali, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani a'budullaha wajtanibut tagut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya, jadi banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah yang memerintahkan dua perkara ini, perintah untuk bertauhid dan perintah untuk menjauhi kesyirikan. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang keempat, di dalam ayat tersebut ya dalil bahwasanya penetapan tauhid rububiyah tidaklah cukup. Tidak cukup seseorang itu dikatakan telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang semata-mata dia hanya mentauhidkan Allah dalam rububiyah tidaklah memasukkan dia ke dalam Islam. Tidaklah dia dikatakan sebagai orang muwahhid. Li'anna Allah akhbara, dikarenakan di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan kepada orang-orang musyrikin ya bahwasanya mereka pun mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Itu Allah berfirman wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Ai maknanya kalian mengetahui bahwasanya Allah adalah sang pencipta yang memberikan kalian rezeki, yang menurunkan air, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Orang-orang musyrikin pun meyakini akan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Kemudian faedah yang kelima, ucapan-ucapan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini ya tajri ala al-sinati katsir minan nas. Ini banyak sekali diucapkan oleh manusia. Yang ucapan ini termasuk dari kesyirikan. Ya, akan tetapi memang syiriknya di sini adalah syirik asghar dan dinamakan dengan syirkul alfad. Ya, syirik yang terkait dengan ucapan. Walau lam yaqsud biqalbihi. Ini catatan yang sangat penting ya. Walaupun sang pengucapnya tidak memaksudkan di dalam hatinya. Ya, walaupun dia tidak, misalnya dia mengatakan Masya Allah wa fulan. Ya, dalam hatinya dia tidak menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Walaupun dia tidak meyakini seperti itu, tetap dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Yaitu kesyirikan di dalam ucapan. Terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan yang asghar. Kemudian faedah yang terakhir bahwasanya annas salaf, ulama salaf, ya terkadang mereka berdalil dengan ayat-ayat yang diturunkan terkait dengan kesyirikan yang akbar untuk berdalil akan kesyirikan yang asghar. Yaitu tatkala Ibnu Abbas beliau berdalil dengan ayat ini untuk mencontohkan kesyirikan yang asghar. Ya kenapa? Karena kesyirikan yang asghar ini bisa menyeret seseorang kepada kesyirikan yang akbar, dan ini pun peringatan bagi kita untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik yang asghar maupun yang akbar, baik terkait dengan lafaz, niat ataupun perbuatan. Ini di antara contoh-contoh yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas tatkala mentafsirkan ayat yang mulia tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan waja'a an Ibrahim, perkataan yang terakhir yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, waja'a an Ibrahim an-Nakhai, dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin wa huwa minal fuqaha at-tabi'in, beliau ada termasuk dari ahli fikihnya para tabi'in, annahu yukrahu, bahwasanya dibenci, yukrahu. Kalau kalimat yukrahu inda salat maksudnya apa? Yuhramu, diharamkan. Annahu yukrahu, bahwasanya dibenci atau diharamkan mengatakan a'udzu billahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan juga kepada kamu. Wa yajuzu ayyakula, dan yang boleh adalah mengatakan a'udzu billahi tsumma bika, aku berlindung kepada Allah kemudian baru kepada kamu. Kemudian dia mengatakan wa yaqulu laulallahu tsumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan juga karena fulan. Yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin bahwasanya perkataan a'udzubillahi wa bika ini termasuk dari keharaman, dan keharamannya ini sampai pada derajat kesyirikan sebagaimana yang tadi kita jelaskan, karena dalam kalimat ini, ucapan ini ya digabungkan dengan kalimat atop wau yang menunjukkan taswiyah. Dan yang dibolehkan di sini adalah mengatakan a'udzubillahi tsumma bika, yang dibolehkan. Kemudian timbul suatu pertanyaan di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, fa in kila, jika dikatakan ya sabaqa, pada bab yang telah lalu di dalam kitab tauhid ini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan suatu bab minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah, termasuk dari kesyirikan beristiada memohon perlindungan kepada selain Allah ya, wala hadza yakunu qawluhu a'udzu billahi tsumma bika muharraman, maka perkataan a'udzu billahi tsumma bika ini juga haram. Karena tidak boleh kita beristiadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan ini adalah di antara bentuk kesyirikan. Maka ajibu, saya menjawab kata Syaikhul Utsaimin, bahwasanya memohon perlindungan dengan orang yang dia mampu untuk melindungimu jaizatun, adalah boleh. Liqali sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihi Muslim, yang ada dalam sahih Muslim, ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah-fitnah, beliau bersabda, "Faman wajada min dzalika malja'an," barang siapa yang dia mendapatkan dari demikian itu tempat berlindung, "falyaud bihi," maka berlindunglah dengannya. Ya. Kalau orang yang kita minta perlindungan ini dia mampu untuk melindungi kita, maka yang seperti ini tidak mengapa. Lakin law qala, akan tetapi seandainya orang yang mengucapkan a'udzubillahi tsumma fulan wa huwa maitun, apabila orang mengatakan saya berlindung kepada Allah kemudian kepada fulan, sementara fulan ini adalah mayit, orang soleh yang sudah meninggal, fahada syirkun akbar, maka yang seperti ini adalah syirik akbar, li'annahu la yakdiru ala ayu'idhaka, dikarenakan yang namanya mayit ini tidak mampu untuk melindungimu. Kemudian perkataan yang terakhir yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, laulallahu tsumma fulan, ini yang dibolehkan, dan tidak boleh kita mengatakan laulallahu wa fulan. Ini sudah kita bahas. Selesai sudah pembahasan kita terkait dengan bab yang ke berapa ini? 42. Kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya. Bab yang ke-43 ini sudah kita bahas ya. Babu maja fi man lam yakna bil halfi billahi. Maka kita loncat, kita masuk pada bab yang ke-44. Dan sebenarnya pun ini sudah kita bahas barusan ini. Tentang perkataan Masya Allah wa syi'ta. Ya. Al-babu ar-rabi wal-arba'un. Itu babu qawli Masya Allah wa syi'ta. Perkataan Syekh Wahab bin Abdul Wahhab, babu qawli masyaallah wa syi'ta, yakni ma warada fi dzalika minan nahyi, apa-apa yang telah datang penjelasannya ya, dari dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah akan larangan mengucapkan masyaallah wa syi'ta ya, yang mana di dalamnya ada unsur kesyirikan. Adapun beberapa poin yang kita akan bahas, yang pertama adalah hukum perkataan ini dan yang semisalnya. Kemudian poin yang kedua adalah kalimat yang benar yang harus kita ucapkan terkait dengan perkara hal tersebut dan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun hukum perkataan ini dan perkataan yang semisalnya seperti perkataan arjullaha wa arjuka, saya mengharap Allah dan juga mengharap kamu, saya minta tolong kepada Allah dan juga kepadamu, kalau bukan mali tidak ada bagiku kecuali Allah wa anta, mali illallah wa anta, tidak ada bagiku kecuali Allah dan kamu, dan perkataan yang semisalnya, hukumnya ini ada dua sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, al hukmu ala qismaini, yang pertama in kana ya'taqidu taswiyah fa hadza syirkun akbar hatta law jaa bi tsumma, apabila sang pengucapnya ini meyakini ya di dalamnya ada unsur taswiyah, menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk atau yang semisalnya, fahada syirkun akbar, maka ini hukumnya syirik akbar. Hatta lau ja'a bi thumma, sampai pun jika seandainya ya orang yang mengucapkannya dia gandengkan dengan huruf atop thumma. Ya. Kalau orang yang mengucapkan Masya Allah thumma syi'ta, kalau di dalamnya dia meyakini, menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk, maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan yang akbar. Kemudian yang kedua, in kana la ya'taqidu taswiyah, apabila dia tidak meyakini penyamaan, dia tidak menyamakan antara Allah dengan makhluk, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, maka ini adalah syirik asghar. Sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian dan lafaz yang benar yang terkait dengan lafaz-lafaz seperti ini ada dua tingkatan. Lafaz yang benar, tatkala kita mengucapkan perkataan yang seperti ini, ada dua tingkatan. Yang pertama, ayatia bithumma, duna i'tiqadi taswiyah. Itu kita mendatangkan dengan kalimat thumma, tanpa disertai penyamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sebuah hadis di sini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an Qutailah ana Yahudiyan atali Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang Yahudi, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang Yahudi berkata, innakum tusrikuna, ai maknanya innakum taqau fi sirki ayyuhal muslimun. Jadi ada orang Yahudi, dia datang kepada Nabi dan mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya kalian wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang muslimin terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa itu takuluna? Yaitu kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, wa takuluna wal ka'bati. Masya Allah wa syi'ta, unsur kesyirikannya tadi sudah kita jelaskan, di dalamnya ada unsur penggabungan dengan huruf atop, dan yang kedua adalah wal ka'bati, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkataan Yahudi ini, beliau tidak mengingkarinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, idza aradu, jika mereka hendak ayyahlifu, hendak bersumpah, hendaklah mereka mengatakan wa rabbil ka'bah, dan demi rob ka'bah, dan hendaklah dia mengatakan masya Allah thumma syi'ta. Jadi petunjuk Rasulullah yaitu dengan menggandengkan kalimat thumma. Kemudian dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, jadi orang Yahudi ini ternyata dia juga mengetahui kesyirikan. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan bahwasanya, ya, kalian itu orang-orang muslimin juga melakukan kesyirikan. Dan beliau pun mencontohkan, orang Yahudi pun mencontohkan. Wa qarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun menetapkan, tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk mengganti lafaz-lafaz tersebut dengan lafaz yang sahih, yaitu mengatakan masya Allah tsumma syi'ta, kemudian mengatakan wa rabbil ka'bah. Ya, adapun faedahnya nanti insyaallah kita akan jelaskan faedah dari hadis tersebut. Ini yang pertama. Jadi ganti yang benar dari ucapan masya Allah wa syi'ta, yaitu kita dengan mengganti dengan membawakan, dengan mendatangkan kalimat tsumma, ya, tanpa disertai dengan taswiyah. Kemudian yang kedua adalah menyandarkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengatakan masya Allah wahda, ista'antu billahi wahda, dan yang semisalnya, wa hadha huwal afdalu wa ahsan. Dan ini adalah lebih afdal dan lebih baik, lebih utama dan lebih baik. Ya. Lebih baik kita mengatakan masya Allah wahda. Kalau masya Allah tsumma syi'ta, hukumnya boleh, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkannya. Tapi yang lebih afdal bagi kita adalah dengan mengatakan masya Allah wahda. Ini semata-mata hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini berdasarkan dalil dari Ibnu Abbas, anna rajulan qala lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki, dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Nah, kalau Rasulullah ya mendengar laki-laki ini berkata kepada beliau dengan perkataan seperti ini, faqala, maka Rasulullah berkata, aja'altani lillahi niddan, ya, apakah Anda ingin menjadikanku bagi Allah sekutu? Apakah Anda menjadikan sekutu? Apakah Anda menjadikan aku bagi Allah sekutu? Ya. Bal masya Allah wahda, tapi ucapkanlah masya Allah wahda. Ini semua hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ya tatkala ada seorang laki-laki datang kepada beliau dan mengatakan masya Allah wasi'ta, kemudian Rasul mengatakan aj'altani lillahi niddan, apakah kalian, apakah Anda menjadikanku bagi Allah sekutu, tandingan? Ya, hal ini selaras dengan tafsiran Ibnu Abbas tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi tatkala Ibnu Abbas menafsirkan di antara bentuk menjadikan tandingan bersama Allah adalah perkataan masya Allah wa syi'ta, tidak ngasal. Ya, beliau pun berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah menjadi menjadikan orang yang mengatakan Masya Allah wasita ini hakikatnya telah menjadikan dirinya bagi Allah sebagai sekutu. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuki kepada kita tentang sesuatu yang lebih sempurna dibandingkan kita mengatakan Masya Allah thumma syi'ta, itu dengan mengatakan Masya Allah wahdah. Walaupun dengan mengatakan Masya Allah thumma syi'ta ini adalah perkara yang boleh. Adapun yang lebih afdal bagi kita dengan mengatakan Masya Allah wahdah. Kemudian faedah dua hadis ini yang mulia, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid dan juga Qaulul Mufid, yang pertama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengingkari apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Walaupun zahir dari perkataan orang Yahudi ini dalam rangka mencela kaum muslimin, ya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencela sahabat-sahabatnya. Ya, Rasulullah tidak mengingkari karena apa yang dikatakan orang Yahudi ini adalah suatu perkara yang hak, yang benar. Kemudian yang kedua adalah qabulul haqqi miman ja'a bihi walau kana aduwan. Ya, menerima kebenaran ya dari seseorang walaupun orang tersebut adalah musuh. Hatta kalau kebenaran tersebut berasal dari syaitan, maka kita harus ambil kebenaran tersebut. Sebagaimana kisah yang ma'ruf terkait dengan Abu Hurairah. Ya. Kemudian yang ketiga, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan tanbih penekanan bahwasanya orang-orang Yahudi yang mereka berada di kesesatan mereka, ya, yang menganggap Uzair adalah anak Allah dan mereka banyak membunuh dari para nabi, ya, mereka pun paham terkait masalah kesyirikan. Akan tetapi kata beliau, wa ba'du ulama hadil umma, sebagian dari ulama umat ini, ya, mereka tidak memahami kesyirikan. Ya. Banyak di antara mereka yang membolehkan beribadah kepada kuburan dan tidak mengingkarinya. Banyak dari ulama dari umat ini yang mereka mengatakan bahwasanya, ya, berdoa kepada orang soleh yang sudah mati, menjadikan mereka wasilah perantara untuk meminta kepada Allah, ini adalah bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Walaysa syirkan, dan bukan kesyirikan. Sementara orang Yahudi yang mereka berada di atas kesesatan memahami, ya, tentang yang namanya kesyirikan. Kemudian di antara faedah yang selanjutnya yang tadi sudah kita jelaskan, ada di sini larangan mengucapkan Masya Allah wasyita wal ka'bah, ya, di dalamnya karena ada unsur kesyirikan. Kemudian faedah yang kelima juga sudah kita jelaskan, ya, hendaknya seorang alim atau muta'alim, seorang mu'alim, seorang pengajar, tatkala dia melarang sesuatu, hendaklah dia mengganti sesuatu tersebut dengan ganti yang sahih, ya, jika ada gantinya. Karena dalam hadis ini, ya, tatkala para sahabat dahulu bersumpah dengan Ka'bah, maka Rasulullah menggantinya dengan warabbil Ka'bah. Ya, ini diantara faedah yang bisa kita ambil terkait dengan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita langsung masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab al-khamisu wal arbaun, bab yang ke-45 dari 67 bab yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid, termasuk sudah pada bab yang ke-45. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu man sabbad dahra faqad adallaha. Bab, barang siapa yang sabbad dahra, mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti atau mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang kita akan bahas di sini ada sekitar 3 poin, yaitu hubungan bab dengan Kitab Tauhid, kemudian penjelasan judul bab, kemudian penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan yang ketiga tentang hukum mencela masa, ya. Jadi ada 4 poin, ya. Yang pertama hubungan bab ini dengan Kitab Tauhid, kemudian penjelasan judul bab, kemudian poin yang ketiga adalah hukum mencela masa, dan yang keempat adalah penjelasan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadal bab li kitab tauhid yang anda ambil dari kitab mulakhas yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al Fauzan. Beliau mengatakan anna sabad dahri yatadammanu asyirka, ya bahwasanya mencela masa itu mengandung kesyirikan di dalamnya. Li anna sabad dahra, dikarenakan orang yang mencela masa idza taqada annahu fa'ilun ma Allah fa huwa musyrikun. Orang yang mencela masa jika dia meyakini bahwasanya masa tersebut adalah fa'il, pelaku yang menciptakan suatu kejadian ya bersama Allah Subhanahu wa taala, fa huwa musyrikun, maka dia musyrik. Ya, bisa syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah penjelasan judul bab. Yang ini anda ambil penjelasan dari kitab I'anatul Mustafid dan Qaulul Mufid. Ya. Perkataan Syekh rahimahullah taala, babu man sabad dahra faqad adallah. Sabbu di sini maknanya adalah adzammu wa tanaqqus, mencela atau merendahkan. Adapun ad-dahru, yang dimaksud dengan ad-dahru adalah az-zaman wal-waktu. Zaman dan waktu. Kemudian makna dari adallaha yang harus kita pahami. Di sini Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan, barang siapa yang mencela masa, faqad adallaha, maka sungguh dia telah menyakiti atau mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Makna dari adallaha adalah annallaha yabghudu dhalika wa yakrahuhu. Jadi makna dari Allah itu terganggu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci perkataan tersebut. Allah murka dan benci dengan perkataan tersebut. Li'annahu tanaqqusun lillahi taala. Dikarenakan ya, perkataan tersebut hakikatnya merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami ya, bahwasanya Allah itu terkadang Allah yata'adza bi ba'di af'alihi ibadihi. Allah itu terganggu dengan sebagian dari perbuatan hamba-hambanya atau terganggu dengan perkataan-perkataan hambanya yang di dalamnya ada unsur kejelekan, ya, kejahatan di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita pahami, gangguan tersebut la tidaklah mencelakakan atau memudorotkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidaklah termudorotkan dengan segala sesuatu. Dijelaskan di sini bahwasanya yang namanya gangguan tidaklah melazimkan suatu kemudorotan. Suatu gangguan ini ya tidaklah melazimkan suatu kemudorotan. Di sini saya mencontohkan manusia, dia terkadang terganggu dengan suara-suara yang tidak enak. Dia terganggu dengan pemandangan yang tidak enak. Dia terganggu dengan aroma-aroma yang tidak sedap. Ya, akan tetapi ini tidak memudaratkan manusia tersebut. Oleh karena itulah yang namanya gangguan di sini terhadap Allah Subhanahu wa taala Allah pun menetapkannya di dalam Al-Qur'an. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 57. Allah berfirman, "Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu." Orang-orang yang mereka menyakiti atau mengganggu Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adzaban muhina, dan Allah mempersiapkan untuk mereka adab yang sangat pedih. Jadi Allah pun menetapkan akan gangguan yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi sekali lagi, gangguan tersebut tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah termudaratkan dengan segala sesuatu. Jadi makna Allah terganggu adalah Allah Subhanahu wa taala benci dengan perbuatan tersebut, dengan perkataan tersebut, dan marah dengan perkataan tersebut. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum tentang hukum mencela masa, zaman ataupun waktu. Yang anda ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid karya Syaikh Shalih Al Utsaimin. Beliau mengatakan wasabud dahri yanqasimu ila thalathati aqsam, dan mencela masa waktu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang mengucapkannya ini hakikatnya tidak mencela ya. Dia hanya menjadikannya sebagai khobar dan di dalamnya tidak ada unsur celaan. Fahada jaizun, maka yang seperti ini boleh. Seperti kita mengatakan ta'ibna min siddati harrin hadal yaum, ya kita merasa kelelahan dengan panasnya cuaca hari ini. Aduh, sekarang ini kok panas banget ya misalnya. Kita mengatakan seperti itu. Ini sebagai khobar saja. Maka yang seperti ini tidak lama ngapa. Sebagaimana perkataan Lut alaihissalam, beliau mengatakan hadza yaumun asibun. Ya, ini adalah hari yang sangat sulit. Ya, beliau mengucapkan hanya sekedar khobar saja. Maka yang seperti ini tidak masalah. Kemudian yang kedua, mencelah masa ala annahu huwal fa'il. Dengan keyakinan bahwasanya masa itulah sebagai fa'il, sebagai pelaku yang menciptakan kejadian yang terjadi pada masa tersebut. Ya. Maka yang seperti ini, fahadha syirkun akbar. Kalau dia memiliki keyakinan seperti ini, maka hukumnya adalah syirik akbar. Karena hakikatnya li'annahu i'taqada anna ma Allahi khalikan. Karena hakikatnya berarti dia telah meyakini, ya, di sana ada sang pencipta bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi orang yang mencela masa, dia meyakini masa tersebutlah yang menciptakan kejadian yang dia tidak senangi. Kalau dia keyakinan seperti ini, maka hukumnya syirkun akbar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi yang kita hukumi di sini adalah perbuatannya, bukan orangnya. Jadi orang yang mengatakan seperti ini dan dia meyakini bahwasanya masa ini adalah sebagai fa'il, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mencela masa dan dia tidak meyakini bahwasanya masa tersebut sebagai fa'il. Dia meyakini bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan, ya, yang telah menciptakan kejadian tersebut, dia yakin hal tersebut, akan tetapi dia mencela masa, ya, karena bertepatan dengan waktu tersebut, ya, dia mendapatkan suatu musibah, sesuatu yang dia benci, kemudian akhirnya dia mencela masa. Ya. Fahada muharramun. Dan ini adalah muharramun, wala yasilu ila darajati syirkil akbar, wala yasilu ila darajati syirki, dan tidak sampai kepada derajat syirik. Muharramnya di sini kalau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid adalah sampai derajat syirik asghar. Ya, karena perbuatan tersebut bisa sebagai wasilah menuju kesyirikan yang akbar. Sebagaimana definisi dari syirik asghar yang didefinisikan oleh para ulama, ada dua definisi, ya. Syirik asghar itu suatu amalan atau perbuatan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam As-Sunnah bahwasanya itu adalah syirik, tapi tidak sampai derajat syirik akbar. Seperti sabda Rasulullah, man halafa bi ghairi lahi faqad asyraka au kafara. Ada juga definisi para ulama tentang syirik asghar adalah suatu perbuatan yang perbuatan tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang akbar. Ya. Kalau ada suatu perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang akbar, maka perbuatan tersebut termasuk dari kesyirikan yang asghar. Seperti orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Dia beribadahnya murni kepada Allah. Ya, kalau kita lihat, enggak ada unsur kesyirikannya. Tapi kenapa para ulama mengatakan ini termasuk dari kesyirikan yang asghar? Karena beribadahnya dia kepada Allah di sisi kuburan, dikhawatirkan lama-kelamaan bisa menyeret dia ke dalam perbuatan kesyirikan yang akbar. Dan inilah yang banyak terjadi. Yang awalnya mungkin orang itu berdoa kepada Allah di samping kuburan orang soleh, namun lama-kelamaan akhirnya dia berdoanya kepada sang mayit tersebut. Ya. Kemudian penjelasan dalil, diantara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di sini beliau membawakan diantara yang kita akan jelaskan dua dalil, diantaranya surat Al-Jathiyah ayat 24. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, itu orang-orang kufar, ya, dahriyin, jadi orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah, mereka pun beraneka ragam, ya. Ada yang memang benar-benar mereka adalah mulhid, orang-orang ateis yang tidak percaya adanya al-khaliq, sang pencipta, ada, yaitu dahriyin. Ya, orang-orang dahriyin. Kemudian ada juga orang-orang yang dia memang musyrik, dalam artian dia menyembah Allah, dia pun juga menyembah selain Allah. Dan yang disembah pun beraneka ragam. Ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah pohon, dan ada juga yang menyembah batu. Ini bisa antum dapatkan penjelasannya di kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Al-Qawaidul Arba. Bahwasanya sesembahan kaum musyrikin ini mereka bermacam-macam. Di sini Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, yaitu orang-orang kufar dahriyin, Mahia tidaklah dia kecuali kehidupan kami di dunia. Namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidaklah ada yang membinasakan kami kecuali ad-dahru, yaitu masa. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang kafir dahriyin, ya, dari orang-orang Arab dan selain mereka, ya, bahwasanya mereka tidaklah beriman dengan kehidupan kecuali kehidupan dunia, tidak beriman dengan kehidupan akhirat, ya, karena mereka meyakini bahwasanya tidak ada la rabba lahum, tidak ada rob bagi mereka, ya, seperti orang-orang komunis, orang-orang ateis. Di dalam ayat yang mulia ini, hubungan bab ini, hubungan ayat dengan bab ini, dengan tauhid, ya, itu tatkala di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyandarkan kejadian-kejadian hidup dan mati kepada masa. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman terkait dengan orang-orang kafir yang mereka tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menyangka kehidupan mereka ini, ya, mereka binasa, mereka hidup berdasarkan dahar, dan Allah mensifati mereka dengan orang-orang kafir. Ya. Kemudian di antara faedah ayat yang mulia ini, bahwasanya menyandarkan kebaikan dan keburukan kepada dahar adalah merupakan sifatnya orang-orang mulhidin, orang-orang ateis. Kemudian yang kedua adalah penetapan akan kehidupan yang lainnya bagi manusia setelah kematian. Tatkala di sini orang-orang dahrin dia tidak mempercayai kehidupan kecuali kehidupan dunia, maka kelazimannya yang ditetapkan adalah bahwasanya di sana ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya dahr itu adalah bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti penjelasan hadis yang kita akan bawakan, yang insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya semata-mata dari diri Anda dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.